bukti buran mama mepohokkeun kasusilaan. Masangkan batu tahnya gening kakamu. Nyawat seduduk ke harti dan nyosok nganya nyeri. Ayah perlu menta bukti naon anu dimenya. Gening ayah habu rizki jalan. Masangkan batu tahnya gening kakamu. Nyawat seduduk ke harti dan nyosok nganya nyeri. Ayah perlu menta bukti.